Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku, mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar kepada siapa hidup kita serahkan, kepada Tuhan atau kepada yang lainnya? Ya Tuhan, yeah, dong. Yeah. Think about it. Pikir about it. Dalam hidup ini memang tentu banyak rintangan, tetapi Yesus selalu beri jalan keluar. Oh, itu yeah. Pasti. Yeah, pasti, man. Please listen to me. He is so good to me, and sure I know He'll do the same for you. Yes, for all of you, my friend. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Oke, ku tahu senang di pedang darah, di gunung tinggi dan samudera. Sorry.